Insabu maf'ulan lahul masar in abana ta'lilan ka syukran wadin. Dinasabkan masar sebagai maf'ul lah apabila dia menjelaskan alasan tujuan dari satu perbuatan. Kajud syukron wadin, seperti berbuatlah dermawan, syukron dalam rangka syukur. Di sini syukron disebutkan sebagai illah dari perbuatan aljud, kedermawanan. Kenapa engkau berbuat dermawan? Syukron dalam rangka syukur kepada Allah. Bisa dia dijadikan sebagai jawaban dari apa? Lima. Ya, lima tajud syukron, jutu syukron. Wahwa bima ya'malu fihi muttahid, dan dia masar dengan ambil yang beramal padanya. Muttahid harus satu. Ini syarat yang ketiga. Ya, syarat yang pertama dari mahfulah adalah al-masar. Seperti yang disebutkan dalam ucapan beliau, yunsabu mahfulanahu al-masaru. Yang kedua, agar apa? Menjelaskan ta'lil. Ini disyaratkan dalam ucapannya, abana ta'lilan. Dan yang ketiga, agar antara masar dengan ambil yang beramal padanya satu dalam hal waktu dan fa'ilnya. Wa in syartun fuqid, apabila salah satu saja dari syarat yang telah disebutkan hilang, maka wajib engkau jarkan itu maf'ullah dengan huruf jar, ya, seringnya dengan lam. Kadang juga dengan yang lainnya. Ya. Ba, fi dan min. Wa laysa yamtani ma'a syurut, ketika syarat-syarat tadi terpenuhi, maka menasabkan itu tidak wajib. Iya, boleh sifatnya. Boleh dinasabkan, boleh pula dijarkan. Contoh yang dijarkan dalam kondisi syarat-syaratnya terpenuhi adalah li zuhdin dha qani', li zuhdin. Boleh juga dikatakan zuhdan dha qani'. Insyaallah ini jelas ya. Wa qalla an yashabaha al-mujarradu. Masar yang dia kosong dari al dan idhofah, jarang sekali untuk dia bergandengan dengan lam. Ya, jarang. Seringnya kosong. Darabtu Zaidan ta'diban. Ya. Itu seringnya. Jarang dikatakan di ta'dibin. Ya. Kenapa? Karena dia ta'dib kosong dari al dan idhofah. Wal 'aksu fi mashubi al. Kemudian kebalikannya. Ya, kebalikannya pada masar yang digandengi dengan al, yakni masar yang digandengi dengan al seringnya dijarkan. Ya. Dengan huruf jar tadi, lam dan yang lainnya. Jarang dia dinasobkan. Seringnya dikatakan dorobtu zaidan apa? Litta'dibi. Daripada dikatakan dorobtu zaidan apa? At-ta'diba. Wa ansyadu. Dan mereka, yani anuhat ahli nahu, membacakan qawla syair, ucapan penyair. Jadi maf'ulnya ansyadu itu mahdhuf, takdirnya qawla syair. Maka jumlah la'ak'udu hingga akhir, hingga akhirnya itu adalah pada mahalnya nasab maqulul qawl, dari qawla syair itu ya mahdhuf. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pokoknya antum banyak baca kitab lah ya. Ilmu yang antum ketahui itu antum terapkan. Ketika antum mendapati ah ini sepertinya maf'ul ajli, qadi kasroh, kenapa? Dicek. Ini terpenuhi syaratnya atau tidak gitu. Nah, itu dipraktekkan dengan banyak baca kitab. Insyaallah enggak hilang. Al-maf'ul fihi wa huwa al-musamma dhurfa. Pembahasan berikutnya masih tentang maf'ulat. Untuk maf'il, al-maf'il, al-maf'ul fihi, maf'ul fihi. Dan dia disebut juga dengan dhurfan, dhurf, dhurf. Secara bahasa apa? Bermakna al-wi'a, ya wadah. Dhurf itu. Ya, dhurf itu wadah. Karena dhurf ada berapa macam? Dua ya, dhurfu az-zaman dan dhurfu al-makan. Karena yang namanya waktu dan tempat itu mewadahi semua apa? Perbuatan. Enggak ada satu perbuatan pun yang dia kosong dari apa? Waktu dan tempat. Mesti ada waktu dan tempatnya. Makanya dhurf dikatakan dhurf, dia mewadahi hadas yang ada di dalamnya. الظرف وقت أو مكان ضمينا في بطراد كهونا مكث أزمونا الظرف وقت أو مكان ضمينا ظرف adalah وقت يعني اسم وقت أو مكان atau اسم مكان ضمينا yang mana dia ditadmin dikandungkan bersamanya makna fi. Jadi fi-nya hanya ditakdirkan secara makna, tidak dilafazkan. Bittiradin, dan itu sifatnya muttarid, diterapkan secara umum pada semua fi'il. Nanti insyaallah akan dijelaskan. Kahunam kus azmuna, seperti hunam kus azmuna, di sini hendaknya engkau tinggal beberapa waktu lamanya. Ya. Jadi adzaraf adalah apa? Waktu. Ini maksud dengan waktu apa? Isim waktu. Ya. Au makan, ini isim makan. Dummina di sini. Ya. Dummina ditobmin padanya apa? Makna fi. Ya, maka keluar. Semisal contoh apa? Ya khawfuna yauman apa? Tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Kenapa yauman di sini tidak kita katakan sebagai dzaraf? Karena di situ tidak ada apa? Makna fi. Dia maful bi, bukan maful fi. Juga contoh Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu. Iya. Di mana Allah meletakkan ya risalahnya. Di sini yauman dan haitsu padanya tidak ada makna fi. Maka nasabnya keduanya, kalau yauman nasabnya dengan apa? Harokat bahir. Kalau haitsu dengan harokat apa? Muqaddarah. Ataupun i'rabnya dengan apa? Muqaddarah. I'rab yang muqaddarah sifatnya. Mabni 'ala dhamm fi mahalli apa? Nasbin. Ya, nasabnya keduanya yauman dan haitsu itu bukan sebagai apa? Maful. Maful fi. Ya. Tapi sebagai apa? Yang pertama yauman mafulun bi. Haitsu juga sama, dia mansub sebagai maful bi. Amilnya mana yang menasabkan haitsu? Hah? Apa? Apa? Ya'lamu ya mahdhuf. Ya, ya apa? Ya'lamu ya mahdhuf. Karena di sini a'lam bukan a'lam ya. Amilnya, karena alam isim tafdil. Isim tafdil itu lain sibul maful bih ijma'an. Tidak bisa menasabkan apa? Maful bih secara ijma' talashmuni demikian. Jadi a'lamu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Maful bih dia abni ala dhamm fi mahali nasbin mafulun bih. Dari ya'lam al-mahdhuf dalla alaihi a'lam, ditunjukkan oleh a'lam. Ini keluar dengan dhummina fi. Kemudian dhummina di sini ada alif. Ada apa? Alif. Alifnya memungkinkan di situ lil itlaq. Dhummina huwa berarti. Memungkinkan juga di situ alifnya dhamir tasniyah. Ya, ini binaan ala anna au ala babiha. Wa huwa al-adhhar. Dibangun di atas bahasanya aw itu seperti babnya. Wa huwa al-adhar aw bi ma'na al-waw. Pertama aw itu ditempatkan pada babnya. Aw. Bagaimana kalau aw? Memberi yang kembali kepadanya. Mufrad atau sejumlah ma'tufatnya? Mufrad ya. Aw bi ma'na al-waw atau dengan makna wawu. Jadi musanna ya. Wahuwal ahsan, ini ahsan artinya. Di anna kulla wahidin minhuma dharaf. Karena masing-masingnya dharaf. Ya. La ahaduhuma, bukan salah satunya. Kalau di sini oleh mu'aliknya dilihat antum. Dhammina. Fil ma'adhu ma'adhu wa alif al-ithnain. Milinya alif al-ithnain. Berarti di sini bermakna wawu ya. Dharaf. Ini dharaf. Isim waktu atau isim makan. Yang keduanya ditadmin. Kalau pakai aw dengan makna aslinya pada babnya, maka dumina huwa kembali kepada ya sama gitu, waktu dengan makan itu sama-sama dharaf gitu. Cuma dibedakan yang lebih rajih wawu karena berbeda keadaannya. Adzarfu waqtun aw makanun dhummina. Dharaf adalah isim waktu dan isim makan yang ditadmin, disertakan di dalamnya atau ditakdirkan di dalamnya makna fi bittiradina, dengan ittirad penggunaannya sifatnya umum. Jadi dharaf itu amil yang beramal padanya apapun, tetap dia maknanya fi. Seperti ghadan, aktubu risalatan ghadan, adribu zaidan ghadan, apapun fiilnya. Berarti mutarid ini, mengandungi makna fi-nya. Iya kan? Berbeda dengan nanti yang ada contohkan. Dakhaltu al-baita. Dia ada makna fi-nya. Dakhaltu al-baita. Tapi untuk yang lainnya, fi'il yang lainnya, enggak bisa. Nimtu al-baita. Berarti enggak mutarid ini kan? Ya. Jadi dakhaltu al-baita, di sini al-baita mansub. Dan di situ ada makna fi. Tapi mutarid enggak? Enggak. Karena kalau fi'ilnya yang lain, enggak bisa. Nimtu al-baita. Nimtu dengan makna fi, enggak bisa. Ah, itu enggak mutarid. Adapun kalau dhorof, ya mutarid. Kayak ghadan tadi. Aktubu risalatan ghadan, adribu zaidan ghadan, apapun fiilnya silakan. Maknanya tetap di. Dalam Al-Qur'an apa contohnya? Arsilhu ma'ana ghadan liyundhira ummal qura wa man hawlaha. Itu juga dhorof. Liyundhira ummal qura wa man hawlaha. Kahunam kus azmuna. Di sini disebutkan dua dzaraf sekaligus ataupun iya dzaraf apa yang pertama huna dzaraf makan yang kedua azmuna dzaraf apa zaman ya boleh satu amil beramal pada dua dzaraf ya. Jadi contoh ini menunjukkan bolehnya untuk dzaraf berbilang untuk satu amil bi ghairi itba dengan jalan selain itba. Ini kan bukan itba jalannya. Kalau itba kan padal, ya kan, atau dengan huruf ataf atau yang lainnya. Tapi di sini bukan dengan itba. Huna untus azmuna. Tinggal diamlah, tinggallah di sini engkau untuk beberapa waktu lamanya. Di sini biar itba boleh. Ta'addudu yajuz ta'addudu dzaraf li'amilin wahid bi ghairi itba selain itba. Kan ada syaratnya tapi idza ikhtalafa jinsuhu. Kalau jenisnya berbeda. Kalau jenisnya apa? Berbeda. Amal muttafaqu adapun kalau jenisnya dzaraf itu sama, fala ta'addad. Maka tidak boleh berbilang untuk satu amil. Illa ma itba'i tsani kecuali yang keduanya diitba kepada yang pertama. Ya illa ma itba'i tsani lil awwal. Badalan sebagai badal. Contoh, sirtu yaumal jum'ati sahara. Sirtu yaumal jum'ati sahara. Yauma dengan sahar satu jenis apa tidak? Satu jenis kan? Yaitu apa? Dzaraf. Hah? Dzaraf apa? Sama-sama dzaraf zaman. Maka boleh berbilang. Tapi apa syaratnya tadi? Yang kedua dijadikan tabi bagi yang pertama. Di sini badal. Sirtu yaumal jum'ati sahara. Nah itu. Adapun kalau bukan badal ataupun bukan tabi enggak boleh. Au ma'a kaunil amil au ma'a kaunil amili ism tafdhil atau bersamaan dengan amilnya isim tafdhil. Boleh juga kalau amil isim tafdhil. Seperti Zaidun al-yawma ahsan minhu amsi. Zaidun al-yawma ahsan minhu amsi. Ini bersama isim tafdhil ya. Enggak ada apa? Tabi. Ya bukan itba, tapi boleh ketika bersama apa isim tafdhil. Zaidun al-yawma ahsan minhu amsi. Zain hari ini lebih baik ya darinya ketika dia berada di waktu kemarin. Kita demikian kata Al-Khubari. Kemudian azmunan di sini dijamakan. Azmunan jamak dari apa? Dari zaman. Padahal az-zaman al-mufrad yutlaqu 'ala al-qalil wal katsir. Zaman dalam bentuk mufrad itu digunakan untuk sedikit dan banyak. Ya kan az-zaman. Tapi kenapa di sini dijamakan? Li'annahu qad yuradu bihi qit'atun khasah minal waqti. Karena terkadang dimaukan dengannya, dengan zaman itu, sepenggal waktu tertentu. Sepenggal waktu tertentu. Ya. Sehingga kita tadi makan beberapa waktu lamanya. Sepenggal waktu tertentu. Sehingga dijamakan itu, penggalan-penggalannya itu. Hah? Jam'uhu ma'a anna zaman al-mufrad yutlaqu 'ala al-qalili wal katsir li'annahu qad yurad bihi qit'atun khassatun beberapa waktu tertentu yang khusus sifatnya. Minal waqti. Ya, kita baca ya. Caranya ini faham ini. Matanya adzarf waqtun aw makanun dhumina dzaraf adalah isim waktu dan isim makan yang ditakdirkan di dalamnya makna fi dalam keadaan ittirad. Ya, muttarid bisa digunakan diterapkan secara umum. Yani semua fi'il-fi'il bisa muta'addi kepada dzaraf ini dengan makna fi semua fi'il. Ya. Fi huna umkus azmuna. Tinggallah di sini di beberapa waktu lamanya. Arafa al-musannif adh-dharfa bi annahu musannif mendefinisikan al-musannif musannif mendefinisikan dharf dengan bahwasanya dharf adalah zamanun aw makanun, zaman atau makan. Zaman ma yadullu ala waqtin waqa'a fil hadas, apa yang menunjukkan kepada waktu yang kejadian itu terjadi di dalamnya. Warful makan yadullu ala makan waqa'a fil hadas, jelas insyaallah. Warful makan adalah apa yang menunjukkan kepada tempat di mana satu perbuatan itu terjadi di dalamnya. Dhumina ma'na fi bittiradin, yang mana ditadmin pada masing-masing dari dhurfu zaman dan dhurfu makan itu ma'na fi ya bittiradin dengan ittirad, yani bi an yata'adda ilaihi sa'irul af'al. Ini maknanya bittirad bi an yata'adda ilaihi sa'irul af'al ma'a baqa'i tadammunihi lidzalikal harf, ma'a baqa'i tadammunihi lidzalikal harf, yakni dengan bahwasanya fi'il-fi'il yang lain itu bisa muta'addi kepadanya, ma'a baqa'i tadammunihi lidzalikal harf, dengan tetapnya makna huruf fi padanya. Ya, bi an ta'adda ilayhi sayrul af'al ma baqa'i tadhammunihi lidzalikal harf. Nahu, contoh. Umkuth huna azmunan. Umkuth huna azmunan. Fa huna, maka huna dharfu makanin, dharf makan. Isim isyarah. Ya, mabni ala sukun. Fi mahali apa? Nasbin, dharf ala dharfiyah. Wa azmunan dharfu zamanin. Azmunan dharfu zamanin. Wa kullun minhuma tadhammana ma'na fi, masing-masing dari huna dan azmunan mengandungi makna fi. Ya, li'annal makna, karena maknanya adalah ada apa dan diskusi di luar saja yang mau diskusi silakan. Luas kok majlis. Enggak ada majlis ini, di luar ada majlis lagi. Tahfidz ada, Aisyah kalau ada boleh pilih silakan. Wa kullu minhuma tadammana ma'na fi, masing-masingnya mengandungi makna fi. Li'anna al-ma'na umkuth fi hadha al-mawdi'. Fa fi azmunin, karena maknanya adalah tinggallah di tempat ini dan di beberapa waktu lamanya. Ya. Insyaallah ini jelas. Wa ihtaraza bi qawlihi dhummina ma'nan ma'na fi, maka al-musannif berhati-hati berjaga-jaga dengan ucapannya dhummina ma'na fi mimma la yatadammanu min asma'iz zaman awil makan ma'na fi, kama idza ju'ila ismu zaman awil makan mubtada'an aw khabara. Jadi beliau mengucapkan dhumina ma'na fi ini untuk mengeluarkan apa yang dia tidak mengandungi makna fi dari isim-isim makan dan isim-isim zaman. Sebagaimana apabila isim zaman dan isim makan itu dijadikan sebagai mubtada atau khabar, maka hilang di situ makna fi-nya, maka dia keluar dari pembahasan apa? Al-maf'ul fi ataupun dharf. Tidak lagi dikatakan dharf. Contoh, yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Ada enggak di sini makna fi? Tidak ada. Kenapa? Karena di sini yaumu dijadikan sebagai mubtada. Kemudian yaumu yang kedua dijadikan sebagai khabar. Wa yaumu arafah, wa yaumu arafata yaumun mubarak. Dan yaumu arafah adalah hari yang mubarak. Ini jelas. Wadaru li Zaidin. Wadaru li Zaidin. Rumah itu milik Zaid. Ya. Fa innahu la yusamma dharfan wal halatu hadhihi, maka masing-masing dari isim zaman ataupun isim makan dalam penggunaan tadi tidak disebut dengan dzaraf. Fal halatu hadhi dalam keadaan digunakan seperti ini sebagai mubtada ataupun khabar. Wa kadzalika ma waqa'a minhuma majruran. Demikian pula apa yang datang dari masing-masing dari isim zaman dan isim makan dalam keadaan dijarkan, maka dia pun keluar dari pembahasan kita ini dzaraf atau maf'ul fi. Contoh sirtu fi yaumil jumu'ah. Kenapa di sini ya? Karena fi-nya disebutkan, tidak ditakdirkan. Seandainya dibuang fi-nya, maka baru dikatakan yaum itu sebagai apa? Dzaraf atau maf'ul fi. Sirtu yaumil jumu'ah, yauma kita katakan dzaraf atau maf'ul fi. Tapi kalau dikata sirtu fi yaumil jumu'ah, maka dia hanya isim apa? Isim zaman saja. Wa jalasu fid-dar. Ya, kemudian juga jalasu fid-dar sama. Ala anna fi hadhihi wa nahwihi, meskipun dalam masalah ini dan yang semisalnya khilafan, ada khilaf terkait dengan penamaan dia sebagai dzaraf itu tepat tidak gitu. Fil silah tar istilah. Bagian tetap mengatakan dzaraf, bagian yang lain bukan. Dzaraf itu khusus yang mansub dengan makna fi gitu. Wa kadzalika ma nusiba minhuma maf'ulan bih. Demikian pula apa yang dinasabkan dari keduanya, isim zaman dan isim makan sebagai maf'ul bih. Dia pun keluar dari istilah apa? Dzaraf atau maf'ul fi. Contoh banaitu ad-dara. Kenapa kira-kira? Enggak ada makna fi. Saya membangun rumah itu. Ya. Wa syahidtu yaumal jamal, dan saya menyaksikan perang Jamal, yaumal jamal. Insyaallah ini jelas ya. Wa ihtaraza biqauli, kemudian al-musannif berjaga-jaga dengan ucapannya bitirad untuk mengeluarkan yang semisal dakhaltu al-baita, itu. Dakhaltu al-baita. Ini diantara perkara yang masmu' didengar dari orang Arab. Dakhaltu al-baita, sakantu dara, dhahabtu asy-syama atau asy-syama. Dan dia isim makannya apa? Mukhtas ya. Mukhtas. Ya, mukhtas bukan apa? Mubham. Ad-dar, al-bait, asy-syam, mukhtas. Kalau dia, yakni isim makannya ini adalah mukhtas, tidaklah dia dinasabkan sebagai apa? Maf'ul fi atau dzaraf, kecuali apa? Sama'i sifatnya. Ya, yang didengar hanya fi'ilnya tiga ini. Dakhaltu al-baita, sakantu ad-dara, dhahabtu asy-syam. Kalau diganti fi'ilnya, tadi nama jadi nimtu al-baita, enggak boleh. Kasih fi fil baiti itu kalau mau mana itu. Ya, hanya fi'ilnya dakhala, sakana, dhahaba yang didengar. Sehingga itu kalau kita mau gunakan silakan digunakan. Yang didengar itu dakhala, sakana, dhahaba. Ya, langsung kepada dzaraf yang mukhtas itu. Dzaraf makan yang mukhtas itu bisa. Ya. Kemudian terkait dengan ada pembahasan berikutnya. Wa fi nasbil mukhtas min al makan ba'da dakhala, terkait dengan nasabnya isim yang mukhtas ataupun dzaraf makannya mukhtas dengan dakhala, ada tiga madhab terkait dengan apa? Nasabnya dzaraf makannya mukhtas dengan dakhala, itu ada tiga madhab. Seperti ucapanmu dakhaltu al baita. Bagaimana ya Rabbi ini? Ada tiga madhab. Madhab yang pertama annahu mansubun nasba al-maf'uli bih. Maksudnya dia al-bait mansub seperti nasubnya maf'ul bih. Dia rasul maf'ul bih. Dakhaltu fil fa'il al-baita maf'ulun bih. Ya. Ba'da isqati al-khafid. Tapi setelah membuang apa? Huruf khafadnya. Tawassu'an. Karena berluas-luas. Wahuwa madhabul farisi. Ini madhabnya al-farisi. Wal-musannif. Wa nasabahu ila sibawaihi. Yang kedua, annahu mansubun ala adh-dharfiyah. Hasa dia al-baita, yang misalnya mansub sebagai dzaraf. Tashbihan lahu bil mubham, karena dzaraf yang mukhtas ini diserupakan dengan yang mubham. Wa nasabahu asy-Syalaubin ila sibawaihi. Pendapat ini disandarkan ala Syalaubin ila sibawaihi, kepada sibawaihi. Yang ketiga, dan juga dinisbahkan pada jumhur. Apa tadi alasannya? mansubun ala dzarfiyah tasybihan lahu bi al mubham. Yang ketiga, annahu maf'ulun bih. Maksudnya di maf'ulun bih. Kalau yang pertama berarti mansub ala nazil khafid ya. Kemudian yang kedua, tasybihan bi al mubham. Berarti dia sebagai dzaraf. Yang ketiga, annahu maf'ulun bih. Wa dakhala, dan dakhala katanya taratan yata'adda bi nafsih wa taratan bi harfil jar. Dakhala kadang dia muta'addi dengan sendirinya dan terkadang dia muta'addi dengan huruf jar. Jadi syakara itu. Jadi syakara ini misalnya. Wa huwa madhhabul akhfash, dan ini madhhabnya al-akhfash. Ini juga ada penjelasan yang bawa juga dari Al-Muradi masih berkait dengan ini. Jadi ucapan An-Nazim bi-tiradin kata ihtirazan mimma nusiba, antum dengarkan saja. Kalau yang baru baru ditulis, kalau yang sama enggak usah ditulis. Ihtirazan mimma nusiba bidakhala min al-makan al-mukhtas nahu dakhaltu ad-dara fa huwa mansubun nasb al-maf'ul bih ba'da isqat al-khafid tawassu'an la nasb dhurf إذ لو كان على ثانية إذ لو كان ظرفا لم يختص بدخل لأن الظرف لا يختص بعامل دون عامل بل الظروف بل الظرف غير المشتق من اسم الحدث يتعدى إليه كل فعل itu al-murad kata beliau. Musannif mengatakan bitirad berjaga-jaga atau untuk mengeluarkan dzaraf yang dinasabkan dengan dakhala dari dzaraf yang ataupun dari al-makan al-mukhtas, isi makannya mukhtas, contoh dakhaltu ad-dar, ini keluar. Maka ad-dar di sini mansub seperti nasabnya maf'ul bih, yakni setelah dibuang huruf khafadnya. Berarti pendapat beliau pendapat yang berapa? Pertama, tawassu'an la nasb dzaraf, bukanlah nasabnya al-baita sebagai apa? Dzaraf. Nah, alasannya apa? Idz law kana dzarfan, seandainya kalau dia, seandainya al-baita dinasabkan seperti nasabnya dzaraf, lam yakhtas, niscaya tidak dikhususkan dengan amil dakhala saja, iya kan? Sudah lewat kan? Li'anna dzarfa la yakhtas, karena yang namanya dzaraf tidak dikhususkan bi'amilin duna amil, dengan satu amil tanpa amil yang lain. Ya. Bali dzaraf, bahkan dzaraf itu ghairul mushtaq, bukan mushtaq. Ghairul mushtaq min ismil hadas, tidak diambil dari apa? Isim hadas yang yata'adda ilahi kullu fi'il, ya, yang mana muta'adi kepada setiap fi'il, ya. Nah, mungkin seperti itu insyaAllah faham ya makna bittirad. Wahtaraza di qawli bittirad min nahwi dakhaltu al-bayta wa sakantu dara wa dhahabtu shama fa inna kulla wahid min al-bayti wa dari wa sham mutadhammin ma'na fi, karena masing-masing dari al-bayt wa dar wa sham mutadhammin mengandungi ma'na fi. Walakinna, hanya saja tadammunuhu, walakinna tadammunahu ma'na fi laysa muttarida, ya, pencakupannya kepada ma'na fi, kandungannya ma'na fi tidak bersifat muttarid, tidak bisa diterapkan untuk semua fi'il. Lianna asma'al makan al-mukhtasah, karena isim-isim makan yang khusus, la yajuzu halfu fi ma'a, tidak boleh dibuang fi darinya. Makanya kalau kita ganti dakhala dengan nama, nimti ya fi al-baiti, kasih gitu. Ya. Nah, seperti itu kaidahnya. Lianna asma'al makan al-mukhtasah, isim-isim makan yang khusus, tidak boleh dibuang fi dari bersamanya. Kalau tadi, sama'i sifatnya. Falais al-bayt wa-dar, maka bukan al-bayt wa-dar wa-syam fil muthuli, pada contoh-contoh yang disebutkan mansubah ala dharfiyah, mansub sebagai dharf, bukan al-khilafi. Wa innama hiya mansubah ala tashbih bil maf'ul bih, hanyalah dia dinasabkan karena diserupakan dengan apa? Maf'ul bih. Dengan apa? Maf'ul bih. Li'ijra'il qasir majra'al muta'addi. Apa? Li'ijra'il qasir majra'al muta'addi. Kenapa diserupakan? Karena di fi'il yang qasir. Kamu muta'addi, ya disamakan dengan muta'addi. Li'ijra'il qasir majra'al muta'addi. Karena dilangsungkan di sini fi'il yang apa? Qasir, seperti apa? Dakhala dan sakana pada tempatnya fi'il yang muta'addi. Li'anna dzarfa huwa ma tadammana ma'na fi bi'tiradin. Karena yang namanya dzaraf adalah apa yang dia mengandungi makna fi dengan mutarid sifatnya, bisa diterapkan secara umum, fi'il-fi'il yang lain pun bisa muta'addi kepadanya. Wahadihi mutadhamminatun makna fi'la bittirad. Dan ini kembali ke mana? Wahadihi, ya tiga contoh tadi ya, yang disebutkan tadi. Apa tadi? Dakhaltul baita sakantu dara dhahabtu syam. Ini juga mengandungi makna fi, tapi tidak mutarid sifatnya. Jadi paham ya makna dzarf, atau masih tersisa penjelasannya? Masih ya. Hadza taqriru kalamil musannif. Inilah penetapan pendudukan ucapannya al-musannif. Seperti itu maksudnya. Wa fi nadhar. Tadi padanya ada nadhar. Taklemahan. Li'annahu idza ju'ilat hadhihi salafatu wa nahwuha mansubah 'ala tashbih bil maf'ul bih. Karena seandainya tiga ini, mana tiga ini? Dakhaltu al-baita, sakantu ad-dara, dhahabtu asy-sya'ma. Apabila tiga ini tanya semisalnya dijadikan mansub sebagai at-tasybih bil maf'ul bih, karena diserupakan dengan maf'ul bih, lam takun mutadhamminatan makna fi, maka berarti tidak ada di situ kandungan makna fi, karena sebagaimana pada apa yang diserupakan dengannya pada maf'ul bih. Ada enggak pada maf'ul bih maka makna fi? Tidak ada. Begitu pula yang musyabbah bil maf'ul bih, tidak ada apa makna fi gitu. Sehingga tidak perlu ini. Ya. Maksud beliau ya syarh demikian. Karena al-maf'ul bihi khair mutadhammin makna fi, karena maf'ul bihi tidak mengandungi makna fi. Fakadzalika ma syubbiha bih. Ya. Maka demikian pula apa yang diserupakan dengan maf'ul bihi tidak ada atau tidak mengandungi padanya makna fi. Sehingga apa? Kritikannya di sini fala yahtaju ila qawlihi bittiradin, sehingga tidak butuh kepada tambahan penjelasannya itu bittiradin liukhrijaha, untuk mengeluarkan tiga hal tadi yang semisalnya. Fa innaha kharajat, karena itu sudah keluar dengan ucapannya ma dhammina ma'na fi, apa yang ditadmin dikandungkan bersamanya makna fi. Wallahu alam. Tapi mungkin bagi kita bermanfaat ya, semakin jelas gitu loh. Ya kan, semakin jelas. Fansibhu bil waqi'i fihi mudhara kana wa illa fanwihi muqaddara. Fansibhu, nasabkanlah dia apa? Adzraf atau al-maf'ul fihi bil waqi'i fihi, dengan amil yang terjadi padanya. Dengan amil yang terjadi padanya pada dzaraf itu. Mudharan kana, apakah amilnya itu mudhara ditambahkan? Ini mudhara adalah apa? Khabar kana yang muqaddam. Isimnya kana, huwa kembali kepada al-waqi'. Wa illa, ini wa illam tudhar berarti. Adapun apabila tidak ditambahkan amilnya atau hadas yang terjadi padanya, maka niatkanlah dia al-waqi' itu muqaddara, dalam keadaan ditakdirkan. Paham ini kan? Nasabkanlah huruf maf'ul fi dengan kejadian yang terjadi padanya. Apakah kejadian yang terjadi padanya itu disebutkan atau kalau tidak, yani kalau tidak disebutkan, maka niatkanlah secara takdir, secara penakdiran. Diniatkan saja. Hukmu ma tadhammana ma'na fi min asma'i zaman wal makan an-nasbu, hukum apa yang mengandungi, hukum isim yang mengandungi makna fi dari isim-isim zaman dan makan adalah nasab. Hukumnya apa? Nasab. Mansub ala dzarfiyah misalnya itu. Wan nasibu lahu, apa yang menasabkannya? Ma waqa'a fi, kejadian yang terjadi padanya. Wa huwal masdar. Yang paling utama masdar. Karena masdar penunjukannya kepada apa? Hadas saja. Iya kan? Hadas saja. Sehingga yang paling pertama dan diutamakan masdar saja. Jadi dalalahnya masdar ini kepada hadas itu mutabaqah, dalalahnya mutabaqah. Sehingga didahulukan dia. Sehingga yang menasubkan maf'ul fi tadi atau dzaraf yang pertama adalah ma waqa'a fi, hadas yang terjadi padanya. Yaitu masdar yang paling utama. Contoh ajibtu min dharbika Zaidan yaumal jumu'ati indal amir, membuatku kagum pukulanmu kemarin, pukulanmu terhadap Zaid di hari Jumat di sisi amir. Ini jelas. Ya, mana di sini dharabnya? Yauma. Apa yang menasabkannya? Masdar, yaitu dharab. Dua di sini dharab sekaligus. Yang pertama yaumal jumu'ah, dharab apa? Zaman, indal amir, dharab al-makan. Awil fi'lu, atau fi'il juga. Ya, karena fi'il juga mengandungi apa? Hadas. Cuma kandungan fi'il kepada hadas ataupun dalalah fi'il kepada hadas adalah dalalah apa? Dalalah atau tabammun. Ya, tabammun. Karena fi'il itu kandungannya ada dua, zaman dan hadas. Berarti tabammun. Sudah pernah kita singgung seperti ini ya, pada bahasa Nu'man itu. An-Nu'mani. Nahu darabtu Zaidan yaumal jumu'ati amamal amiri. Di sini ada yauma dan ada amama. Keduanya dinasabkan oleh darab. Ada daraba. Karena daraba di situ mengandungi makna hadas juga. Awil wasuf atau sifat juga. Sifat menunjukkan kepada apa? Masdar dengan dalalah apa? Tadamun juga. Karena pada sifat itu ada fa'ilnya dan juga ada hadasnya. Contoh ana daribun Zaidan al-yawma indak. Saya memukul Zaid hari ini di sisimu. Zaidan dan al-yawma dinasabkan dengan darib. Dan darib adalah apa? Wasuf. Darib adalah wasuf. Wa zahiru kalam al-musannif annahu la yansibuhu illa bil waqi'u fihi faqat. Yang tampak dari ucapannya al-musannif an-nazim adalah bahwasanya tidaklah menasabkan maf'ul fi atau dharaf kecuali al-waqi'u fihi faqat. Kejadian yang terjadi padanya saja, yakni masdar saja, itu yang zahir, yang dipahami oleh asy-syarih. Padahal tidak seperti itu ya. Musannif hanya menyebut al-waqi'. Al-waqi'. Bisa masdar, bisa juga fi'il, bisa juga isim. Hanya saja kalau masdar penunjukannya kepada hadas itu dalalahnya mutabaqah. Kalau fi'il dan wasaf dalalahnya tadammun. Wa huwal masdar, itu masdar. Wa laisa kadzalik, tidaklah demikian kata beliau. Bal yansibuhu huwa wa khairuh, bahkan dinasabkan dharaf oleh dia masdar dan selainnya seperti fi'il dan wasaf. Tapi ini dikritiki lagi makanya oleh al-mu'allik di sini. Kita baca secara tepat ya. I'lam anna alladhi yaqamu fi dhurfi huwa al-hadath. Fa idza qulta li ahadin jalasu amamaka faljulusu wa huwa al-hadath huwa alladhi waqa'a amamak. Wa kadhalika idza qulta ana jalisun amamak wa kadhalika idza qulta kana julusi amamak. Ketahuilah bahwasanya yang terjadi pada dhurf adalah hadath. Ya, kejadian-kejadian itu yang terjadi pada dhurf zaman ataupun makan. Fa idza qulta li ahadin, apabila engkau berkata kepada seseorang, jalasu amamak, saya duduk di hadapanmu. Fal julus wa huwa al-hadas, maka julus masdar dari jalasa wa huwa al-hadas, dan itulah hadas. Huwa alladhi waqa'a amamak, itulah yang terjadi di hadapanmu. Ya. Wa kadzalika idza qulta, demikian pula ketika engkau katakan ana jalisun amamak, sama. Wa kadzalika idza qulta kana julusi amamak, sama. Kemudian wa'lam aidan, itu yang pertama. Jadi yang terjadi pada dzaraf adalah kejadian-kejadian. Kemudian wa'lam aidan anna al-masdar yadullu 'ala al-hadath bidalalati al-mutabaqah. Ketahuilah juga bahwasanya masdar menunjukkan kepada hadas dengan penunjukannya sifatnya dalalah mutabaqah. Kenapa? Li'anna kulla ma'nahu huwa al-hadath, karena seluruh makna yang dikandungi oleh masdar ya hadas. Sudah kita lewatkan itu. Wal fi'l wa sifatu yadullani 'ala al-hadathi bidalalati tadammun. Sedangkan fi'il dan sifat keduanya menunjukkan juga kepada hadas tapi dengan dalalah mutabammun. Ya, karena itu salah satu yang dicakupi makna ataupun salah satu makna yang dicakupi oleh fi'il dan sifat itu hadas dan ada makna yang lain. Li'anna al-fi'l ma'nahu al-hadats wa zaman, karena fi'il itu maknanya ada dua, hadas dan zaman. Wasifatu, jadi kalau fi'il dia menunjukkan kepada hadas dan zaman. Ya, salah satunya hadas ini yang dimaukan dan itu adalah tadammun. Wa sifatu ma'naha az-zat wal hadath, sifat maknanya adalah zat. Adang fa'il dan maf'ul, ya. Wal hadath al-qa'im biha, dan juga kejadian yang tegak bersama zat itu. Awil waqi' 'alaiha, atau yang terjadi pada zat itu. Kejadian hadath yang terjadi padanya pada zat itu. Awi sabit lah, atau yang tetap pada zat itu. Wan-nadhim, nah lihat. Wan-nadhim, nah ini di pembelaan dari beliau kepada an-nadhim. Wan-nadhim lam yusarrih bi annahu arada anna alladhi yansibu dhurfa huwa al-lafdhu ad-dal ala hadatsil mutabaqah. Dan nazim tidak menegaskan, tidak menyebutkan dengan tegas bahwasanya beliau menginginkan dengan ucapan beliau annalladzi yansibu dzaraf, bahwasanya yang menasabkan dzaraf huwa lafdzud dal, adalah lafaz yang menunjukkan kepada hadats dengan mutabaqah, tidak bukan ini. Ya. Beliau hanya mengatakan al-waqi' fih, yang terjadi padanya, tidak mengatakan al-lafadz ad-dal 'ala al-hadats bil mutabaqah, lafadz yang menunjukkan kepada hadats dengan mutabaqah. Kalau seperti ini lafadznya, ya jelas masdar ini bukan. Tapi kalau tadi al-waqi' fih, ya masuk tiga-tiganya, masdar iya, fi'il juga, wasf juga. Wal kalamuhu yasih an yuhmal 'ala ma yadulla bil mutabaqah ay tadammun, bahkan ucapan beliau bisa dibawa kepada dalalah mutabaqah ataupun tadammun. Dan ini yang seharusnya kita perbuat, karena beliau adalah seorang yang sangat paham masalah ini. Ya. Fataqtadi ridan bi wal sukhti. Fayakunu syaiman wa fayakunu syamilan lil masdar wal fi'li wal wasf. Sehingga ucapan beliau bil waqifi ini mencakup masdar juga fi'il dan juga wasf. Wala hadza la yaridu i'tiradu syari' aslan. Atas dasar ini tidak bisa diterima. I'tirad tidak bisa masuk, tidak bisa diterima sanggahan asy-syarih sama sekali. Siapa paham ini ya? Wa nasibu lahu, kemudian penasob dari dzaraf atau al-maf'ul lah, kita seringnya dzaraf ya. Dalam i'rab seringnya dzaraf ya, mansub ala dzarfiyah ya. Ya boleh, yang ini ataupun yang itu. Yang menasobkannya, yang menasobkan dhorof, ada kalanya penasobnya disebutkan. Penasob dhorof ada kalanya disebutkan. Kama musil, sebagaimana yang dicontohkan. Ya, tadi sudah lewat contohnya, ada tiga tadi. Ajibtu min dhorbika zaidan. Ataupun yang disebutkan oleh an-nazim. Huna umkuf azmuna. Ya. Au mahzufun jawazan, ataupun penasobnya dibuang. Tapi sifatnya boleh. Boleh dibuang, boleh disebutkan. Ya, ketika dia jatuh sebagai jawaban dari soal. Contoh an yuqal, ketika ditanyakan mata ji'ta, kapan kamu datang? Maka boleh engkau katakan yauma al-jumu'ah, langsung engkau sebutkan apa? Dzarfnya. Kalau mau disebutkan amilnya boleh, ji'tu yaumal jumu'ah. Kalau mau disingkat dibuang amilnya boleh, karena sudah tercukupi dengan pertanyaan itu. Wa kam sirta? Berapa jarak tempuh yang kau lalui? Ya. Fatakul, maka kau jawab farsakhaini. Ya, dua farsah. Nanti akan ada penjelasannya istilah-istilah ini. Sebagian menakdirkannya sekitar 3 mil atau 18 alf qadam. Ini 18 ribu langkah kaki atau 4 kilometrat atau 4 kilometer. Al-Muhit disebutkan seperti itu dalam Al-Muhit. Nanti juga beliau Al-Mu'alim menyebutkan juga di sini nanti. Wa taqdir jitu yaumal jumu'ah, takdirnya jitu yaumal jumu'ah. Wa sirtu farsakhaini aw wujuban, ada kalanya dibuang amilnya masdar secara wajib. Kapan itu? Nah, ini penting. Kapan wajib dibuang amilnya maf'ul fi ataupun dzaraf secara wajib? Kama idza waqa'a dzarfu sifatan, seperti apabila dzaraf jatuh sebagai sifat. Sebagai sifat. Contoh marartu bi rajulin indak, saya melewati seseorang yang ada di sisimu. Coba kalau antum i'rab kelihatan di situ marartu fi'lun wa fa'il bi rajulin jar majrur muta'alliq bi marra indaka dzaraf mansub. Dan ia mudhaf, dan selain mudhaf ilaih asyibuh jumlah muta'alliq bi apa? Mahdhufin wujuban. Iya kan? Takdirnya apa? Kainin indak atau mustaqirin indak. Ya. Itu wajib dibuang, kain atau mustaqirin. Kenapa? Karena indak di sini jatuh sebagai sifat. Dia adalah syibu jumlah yang datang setelah nakir ma'adirob sebagai sifat. Dan wajib dibuang ketika itu apa? Amilnya, penasobnya. Ausilatan ataupun ketika dia jatuh sebagai silah, jumlah silah. Nahu ja'a alladhi 'indak, datang orang yang ada di sisimu. Di sini 'indak dzaraf syibu jumlah silah, ini muta'alliq dengan nama bi mahdhufin wujuban, takdirnya apa? Istaqarra 'indak, ja'a alladhi istaqarra 'indak. Au halan, atau ketika dia jatuh sebagai hal. Yani setelah isim yang ma'rifah. Marautu bi Zaidin indak. Ya, jadi indak di sini sebuah jumlah muta'alliq bi mahdhuf wujuban hal. Au khabaran fil hal, ataupun dia sebagai khabar fil hal. Au fil asal, dia sebagai khabar pada kondisi sekarang ataupun asalnya khabar. Contoh, apa yang dia dorof yang dia pada saat sekarang dia sebagai apa khabar? Zaidun indak. Indak kan sekarang khabar kan? Zaid mubtada, indak khabar. Maka ketika itu dia muta'alliq dengan mahdhu wujub, artinya kain. Zaidun kainun indak. Kalau yang asalnya adalah khabar, contohnya dhanantu Zaidun indak. Ya dhanantu Zaidun indak, maka indak i'rabnya bagaimana? Sibu jumlah dia. Ya. Dia harus bagi apa? Muta'alliq bi mahdhufin wujuban. Ya. I'rabnya apa di sini sebagai? Apa? Apa? Ya, maful yang kedua dari dhanna, ya. Kainan indak. Fal'amilu fi hadhihi dhuruf mahdhufun wujuban, maka amil pada dhuruf-dhuruf ini wajib dibuang. Ingat-ingat tadi tempatnya ada berapa? Yang pertama ketika dia jatuh sebagai sifat, yang kedua ketika dia jatuh sebagai silah, ya kemudian yang berapa? Tiga ya, dia jatuh sebagai hal, yang keempat dia jatuh sebagai khabar. Empat ya. Ya. Fal'amil fi hadhihi dhuruf mahdhuf wujuban fi hadhihi al-mawadhi' kulliha wa taqdir fi ghairi silah, maka penakdiran amil yang mahdhuf itu, yang wajib dibuang itu adalah pada selain silah, boleh istaqarra, boleh mustaqir. Boleh apa? Istaqarra, boleh mustaqir. Wa fi silah, adapun pada silah, amilnya wajib ditakdirkan dalam bentuk fi'il, yaitu istaqarra. InsyaAllah Anda sudah bisa menjawabnya ini. Di anna silah la takunu illa jumlah. Karena yang namanya silah tidaklah terjadi kecuali dalam jumlah. Kalau seandainya yang ditakdirkan mustaqir atau kain, ya mufrad. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi jumlah, dan fi'il bersama fa'ilnya jumlah. Wasmul fa'il ma'a fa'ilihi laysa bijumlah, adapun isim fa'il bersama fa'ilnya itu bukan jumlah. Kalau antum takdirkan misalkan dalam contoh tadi, ja'alladhi indak, ja'alladhi kainun indak, pada kain kan ada fa'ilnya ya, tapi ingat ada fa'ilnya memang, tapi dia tidak terhitung sebagai jumlah. Ya, isim fa'il bersama fa'ilnya tidak terhitung jumlah. Makanya di Turnada ya disebutkan di antara contoh susunan jumlah yang terdiri dari dua kata adalah Zaidun qa'im. Sebagai mata ini bukan dua gitu, karena pada qa'im ada huwa. Nah jawabannya ini diantaranya, kita hitung satu bersama apa? Wasuf. Wallahu a'lam. Oke, kita akhir dengan membaca ta'liq qasidi, insyaallah bermanfaat. Nah, contoh-contohnya banyak ya dalam Al-Quran ini ya. Baraf apa? Warakhu aswala minkum fa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Bagaimana ini? 'Inda rabbik, fa inna yawman 'inda rabbik, awalam yaraw ila at-tayri fawqahum, dan yang lainnya. Banyak. Kemudian wa kullu waqtin kullu waqtin taliqatnya. ذكر الشارح أربعة مواضع يجب فيها حذف العامل في الظرف. الشارح menyebutkan empat tempat di mana amilnya dzaraf wajib dibuang. Wahia, yaitu an yakuna sifah, ketika dia dzarafnya jatuh sebagai sifat atau silah atau khabara atau hala. Wa baqiya alaihi mawdi'ani akharani, dan masih tersisa baginya dua tempat lain di mana amil masdar wajib dibuang. Al-awwalu, yang pertama ini tambahannya, an yakuna dhorfu mashhulan anhu. Ya, ketika dhorfnya mashhulan anhu, tersibukkan dari amil. Ya, kaqaulika, seperti contoh ucapanmu, yaumal jumu'ah safartu fi. Ini kan saf amil yang disebutkan, safara itu sibuk untuk beramal pada yaumal jumu'ah, dengan dia beramal pada domirnya. Iya kan? Mirip pembahasan apa? Hah? Istighfar ya. Yaumal jumu'ah safartu fi. Maka di sini yaumal jumu'ah amilnya itu mahdhuf, yufassiru ma ba'dah. Ini safar tu yaumul Jumu'ah. Di sini tidak boleh dibuang fi'nya seperti yaumul Jumu'ah safartuhu. Kenapa? Li'anna dhamir dzarf la yansab 'ala dzarfiyah. Ya. Karena dhamir yang kembali kepada dzarf la yansab 'ala dzarfiyah tidak boleh dinasabkan sebagai dzarfiyah. Bal yajibu jarruhu bi fi, bahkan wajib dijarkan dengan fi. Sehingga tidak boleh dikatakan safartuhu yaumul Jumu'ah safartuhu, tidak boleh. Berbeda kalau langsung. Ya dzarfnya langsung. Safartuhu yaumul Jumu'ah, tapi dhamirnya enggak boleh dengan fi. Wa taqdir safartu yaumul Jumu'ah safartu fi, ya itu. Paham ini ya? Tempat yang ditambahkan di sini yang pertama mashulan an. Dzarf yang ambilnya sudah sibuk sehingga tidak bisa beramal padanya, maka ditakdirkan amil yang semisal amil yang disebutkan. Wa la yajuzu izharu hadzal amil, tidak boleh menampakkan amil ini. Kenapa? Li'anna al-mutaakhir 'iwadun anhu, karena amil yang diakhirkan itu ganti dari amil yang dibuang. Ya. Fala yujma' baina al-'iwad wal mu'awad an. Wa la yujma' baina al-'iwad wal mu'awad fil kalam. Asani, tempat yang kedua di mana wajib membuang amilnya dzarf adalah an yakuna al-kalamu qad sumi'a bi hadzal 'amil. Ketika kalamnya telah didengar dalam keadaan dibuang amilnya. Didengar dari orang Arab bahwasanya amilnya dibuang. Ya sudah, kita gunakan apa adanya. Sama'i. Nahu qawli kaliman yadhkur amran qad qadima alaihi al-ahdu. Contoh ucapanmu kepada orang yang menyebutkan, menceritakan satu perkara yang sudah lewat masanya. Maka dijawab hina idzin al-ana. Yaitu ketika itu al-ana, sekarang ya dengarkan ada yang lain gitu loh. Hina idzin, yaitu sudah terjadi itu yang kamu katakan, yang sekarang dengarkan ada yang lain gitu. Hina idzin al-ana. Di sini yang dibahas mana barabnya hina idzin dan al-ana, jadi buang dua-duanya amilnya. Wa taqdirul kalam, takdir ucapannya adalah qad hadatsa atau wujida ma tadhkur, telah terjadi apa yang kau sebutkan. Hina idzkana, ketika di waktu ini dan itu. Wasma'al an, dan dengarkan yang sekarang. Berbeda dengan yang didapati dahulu yang kau sebutkan itu. Fanasibu hin amil, maka yang menasabkan hin satu amil, dan yang menasabkan al-an amil yang lain. Beda amilnya antara amilnya hina idzin dan al-an. Keduanya dzaraf semua. Fahuma min jumlataini, maka ucapan muhina idzin al-an itu tersusun dari dua jumlah. La min jumlatin wahidah, tidak dari satu jumlah. Wal maksudu, maksud dari ucapan ini hina idzin al-an adalah nahyul mukhatabi anil khawdi fima yadhkuruh, melarang orang yang diajak bicara untuk berdalam-dalam pada permasalahan itu yang dia sebutkan. Wa amarahu bil istima'il haditsin jadid, dan memerintahkannya untuk mendengarkan kepada pembahasan yang baru ataupun ucapan yang baru. Nah, ini yang diterapkan. Hina idzin al-ana. Cukup dulu ya di sini. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.